saksi cerita yang takkan berakhir. Segalanya bagai dirancang kasih, jauh sudut hati rasa tersisi. Siapa tahu suatu masa akhirnya berkasih. Ingin ku kenali kamu lebih dari itu.